الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi dhaw'i al-kitab wa sunnah. Dan telah kita jelaskan sebelumnya definisi nikah, dan telah kita jelaskan pula dalil-dalil tentang disyariatkannya pernikahan di dalam Islam dari kitab Allah Azza wa Jal dan dari hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, dan juga berdasarkan ijma' para ulama. Itu kenapa ketawa terus itu? Nah, itu yang menoleh itu. Coba berdiri. Kenapa ketawa? Ya. Lanjut ketawanya sambil berdiri. Ketawa sambil berdiri. Barakallahu fiik. Yang ini menunjukkan bahwa menikah di dalam Al-Islam termasuk di antara hal yang sangat dianjurkan. Kemudian kita melanjutkan ke permasalahan yang kedua. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, al-hikmatu fi mashru'iyyati nikah, hikmah tentang disyariatkannya pernikahan, yaitu apa kemaslahatan-kemaslahatan dari disyariatkannya pernikahan tersebut. Sebab kita mengetahui bahwa tidaklah Islam memerintahkan atau menganjurkan sesuatu melainkan dari anjuran tersebut pasti terdapat kemaslahatan yang besar, yang kembali kemaslahatan tersebut kepada umat ini. Maka di sini akan disebutkan sebagian dari hikmah dan kemaslahatan disyariatkannya pernikahan. Laqad syara'a Allah subhanahu wa ta'ala an-nikaha li hikamin samiyatin. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan pernikahan dengan hikmah-hikmah yang sangat agung, kemaslahatan yang besar. Yumkinu ijmaluha fil ati, yang mungkin bisa disimpulkan atau disebutkan secara global pada poin-poin berikut ini. Yang pertama dari hikmah disyariatkan pernikahan, i'faful furuj, adalah untuk menjaga kemaluan, agar kemudian kemaluan seseorang tidak diletakkan terhadap hal-hal yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala, dari perbuatan zina atau liwat atau sihaq atau yang semisalnya, dari cara-cara yang tidak diridhai Allah jalla wa ala. إذ خلق الله تعالى هذا الإنسان وغرز في كيانه الغريزة الجنسية. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan telah menanamkan dalam tabiat seorang manusia keinginan untuk berhubungan. Itu sudah menjadi tabiat seorang. Keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Untuk melampiaskan syahwat. Fashara Allah az-zawaj li isba'i hadhihi ar-raghbah wa li 'adami al-'abthi fiha. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan pernikahan untuk melampiaskan kehendak tersebut, agar kemudian seseorang tidak melakukan abath, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melalaikan, yang sia-sia, bahkan menjatuhkan seorang ke dalam apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala menetapkan syariat menikah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuji seorang hamba yang melampiaskan syahwatnya tersebut dalam hal-hal yang diridai Allah jalla wa ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang sifat al-mu'minin, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung kaum mukminin. Lalu disebutkan di antara sifat al-mu'minin, walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalik fa ulaika humul adun. Yaitu kaum mukminin yang mereka senantiasa memelihara kehormatan-kehormatan mereka, kemaluan mereka, kecuali terhadap istri atau terhadap budak wanita mereka, yang demikian tidak tercela. Dan barang siapa yang mencari selain dari itu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal pelampiasan syahwat, hanya dua: menikah dan berhubungan dengan budaknya, budak perempuannya. Faman ibtagha wara'a dzalik, siapa yang mencari selain dari itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Maka seorang yang berzina melampaui batas. Seorang yang melakukan liwat dan yang semisalnya melampaui batas. Seorang yang melakukan onani melampaui batas. Maka ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang tidak diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diridai adalah an-nikah, pernikahan, atau at-tasarri, hubungan dengan budak perempuan. Maka ini salah satu hikmah disyariatkannya pernikahan tersebut. Yang kedua, husulus sakan wal uns, tumbuhnya ketentraman dan kenyamanan baina zawjaini, antara hubungan suami istri. Wa husulu ar-rahati wal istiqrar, dan tumbuhnya rasa ar-rahah, merasakan sebuah kelapangan hidup dan ketenangan. Al-istiqrar yani tidak merasakan keguncangan, tidak merasakan hal-hal yang menyebabkan dia goncang dalam kehidupannya. Dia merasa tenang, tentram. Dengan pernikahan tersebut, seorang merasakan sebuah kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan dalam kehidupannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah menciptakan untuk kalian dari diri kalian sendiri pasangan-pasangan hidup, yaitu dari diri kalian, dari kalangan manusia, dan dari kalangan manusia. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan ketentraman, kebahagiaan ketika menikah dengan lawan jenisnya dari kalangan manusia. Oleh karena itu, ayat Allah Subhanahu wa taala ini termasuk di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang diharamkannya menikah dengan selain manusia. Menikah dengan jin misalnya. Ya, kalau itu terjadi, maka itu adalah perkara yang diharamkan. Perkara yang tidak diperbolehkan, sebab tidak akan menimbulkan sakinah. Tidak akan merasakan ketenteraman dalam rumah tangga. Bagaimana mungkin seorang menikahi jin yang bukan dari jenisnya? Boleh jadi jin itu laki-laki, kemudian ketika dia berubah jadi manusia, penampakannya perempuan, padahal dia laki-laki. Karena jin ada laki-laki, ada pula yang wanita. Ya. Boleh jadi ketika dia menampakkan diri seperti seorang wanita yang cantik, ya, karena dia bisa berubah-ubah, marah sedikit jadi ular, marah sedikit jadi serigala misalnya, tidak merasakan ketentraman. Yang ada adalah ketakutan, kengerian. Sehingga ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, para ulama mengharamkan kalau itu terjadi. Kalau itu terjadi, karena ada sebagian orang mengaku menikah dengan jinniyah, dengan jin perempuan. Kalaupun itu terjadi, maka itu haram. Tidak diperbolehkan. Yang dihalalkan adalah dari jenis manusia. Min anfusikum, dari diri kalian, yakni dari jenis manusia. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan sakinah. Jadi tujuan dari pernikahan adalah ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah Azza wa Jalla menjadikan di antara kalian mawaddah, adanya rasa cinta antara suami istri, demikian pula rahmah, kasih sayang dengan diberinya keturunan berupa anak-anak mereka. Yang ketiga, kata beliau, hifdzul ansab wa tarabutul qarabati wal arham ba'dhuha bi ba'dhin, untuk memelihara nasab keturunan dan adanya keterikatan kekerabatan dan adanya hubungan rahim antara satu dengan yang lainnya, yang menyebabkan mereka saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling menguatkan dalam hal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan hubungan silaturahim antara satu dengan yang lainnya. Maka dengan pernikahan akan terpelihara garis keturunan, seorang punya generasi dengan cara yang dihalalkan, generasi yang sah dengan nasab yang sah. Berbeda dengan perzinaan, tidak dibangun di atas nasab yang sah. Oleh karena itu, pada saat terjadi perzinaan antara seorang laki dan wanita, lalu kemudian wanita tersebut melahirkan seorang anak, anak ini tidak boleh dinisbahkan dan disandarkan nasabnya kepada yang berzina dengannya, terputus. Maka dengan pernikahan akan terpelihara nasab dan berlanjutnya keturunan. Yang keempat, baqa'un nasal al-bashari, akan tetap berlanjutnya keturunan manusia, semakin bertambah generasi. Wa takthiru adadil muslimin, dan menambah jumlah kaum muslimin. Li'ighadhatil kuffari bihim, untuk membuat orang-orang kafir marah kepada mereka. Wali nasyri dinillah, dan bertujuan untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab memperbanyak jumlah kaum muslimin adalah hal yang dianjurkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan jumlah yang banyak dari umat ini, sehingga beliau berbangga di hadapan umat-umat yang lainnya. Terlebih ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika hamba-hamba Allah yang mereka diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan di atas hidayah, memahami kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, mereka berusaha untuk melahirkan generasi keturunan-keturunan yang kemudian mereka mendidiknya sehingga mereka memahami kitabullah dan sunnah dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah hal yang dianjurkan. Bertambahnya jumlah kaum muslimin yang mereka adalah kaum mukminin yang berjalan di atas prinsip berpegang teguh dengan kitabullah dan as-sunnah, berjalan di atas pemahaman para sahabat, pemahaman para ulama as-salaf, lalu mereka menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada yang lain, sehingga agama Allah ini semakin menyebar dan semakin bertambah jumlah kaum muslimin, semakin bertambah jumlah umat yang kemudian mereka memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah." Aku akan berbangga dengan jumlah umatku yang banyak di hadapan umat-umat yang lainnya pada yaumul qiyamah. Yang kelima, al-hifadhu 'ala al-akhlaq min al-hubuti wat-taraddi fi hawiyati zina wal-'alaqati al-mashbuha, dan menjaga akhlak manusia dengan pernikahan itu, sehingga mereka tidak terperosok ke dalam akhlak yang rendah, akhlak yang hina, disebabkan karena perbuatan zina dan disebabkan karena adanya hubungan-hubungan gelap yang tidak jelas, yang tidak ada status syar'inya bahwa demikian dihalalkan, yang menyebabkan manusia terjatuh ke dalam kemerosotan akhlak, jauhnya dari budi pekerti, jauhnya mereka dari al-akhlak al-karimah. Salah satu sebabnya adalah menyebarnya kemaksiatan, menyebarnya perbuatan fahisyah, dan jauhnya mereka dari tuntunan syariat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyebarnya zina wal a'udzu billah, munculnya golongan-golongan yang tidak punya rasa malu, yang melakukan hal-hal yang dimurkai Allah Jalla wa'ala, yang disebut dengan istilah LGBT, yang sebagian mereka dari kaum kufar dan orang-orang yang mengaku sebagai muslimin ingin menganggap bahwa hal ini adalah hal yang biasa, ingin menjadikan hubungan-hubungan yang batil, hubungan-hubungan yang sama sekali bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala ingin dijadikan sebagai sesuatu yang diresmikan oleh negara. Maka ini adalah sebab-sebab yang dapat menyebabkan turunnya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, turunnya azab yang menimpa umat. Oleh karena itu wajib bagi mereka yang diberi taufik oleh Allah untuk memahami Al-Kitab wa Sunnah untuk menyampaikan agama ini dan memberi peringatan kepada umat ini dari berbagai macam hubungan-hubungan yang diharamkan, dari perbuatan zina, dari liwat, dari sihaq dan yang semisalnya, yang ini adalah perbuatan yang jika dibiarkan dan tidak adanya orang-orang yang melakukan kemungkaran di negeri tersebut, maka ini akan semakin menyebabkan umat ini terjatuh dalam kehinaan dan menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara hikmah dan tentu banyak sekali hikmah-hikmah yang lainnya dari disyariatkannya pernikahan. Namun apa yang disebutkan ini semoga cukup untuk menjelaskan kepada kita begitu besarnya kemaslahatan syariat an-nikah yang ditetapkan di dalam agama Allah. tabaraka wa ta'ala ini. Sampai di sini insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.